Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan bagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, sehat dan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di seluruh tiga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya. Serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor berapa Bu? Nomor 7 yang judulnya adalah hidayah bukan di tangan kita. Berarti di tangan siapa Ibu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, pingin apa badan? Pingin. Semua dari kita pengin anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu-ibu sekalian, semuanya ingin agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita punya cita-cita mulia tersebut, maka kita harus bersiap untuk usaha secara maksimal agar cita-cita mulia itu tercapai. Dan kita wajib untuk mengerahkan daya, upaya, kekuatan yang kita miliki sekuat tenaga kita. Kalau kita ingin agar cita-cita indah tersebut bisa kita gapai, maka kita harus siap untuk capek. Maka kita harus siap untuk letih. Dan kita harus siap untuk lelah. Mendidik, mengarahkan, serta menasehati anak-anak kita. Adapun orang-orang yang tidak siap untuk letih dan lelah, maka janganlah bermimpi memiliki anak yang soleh dan soleh. Sebab sebuah cita-cita mulia membutuhkan pengorbanan. Hanya orang-orang yang mau berkorbanlah yang dia akan mendapatkan cita-cita mulia yang dia angankan dengan sempurna. Maka, kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, kita sudah berusaha secara maksimal, kesabaran selalu kita pompa hari demi hari. Kita tidak pernah bosan untuk menasehati dan mengarahkan anak kita, walaupun bolak-balik kita menasehatinya. Dan kita juga tidak pernah putus asa untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar, walaupun barangkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau kita sudah mengerahkan itu semua, maka tunggulah buah manis yang akan kita petik insya Allah. Anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang saleh dan saleh. Itu kalau misalnya kita ingin memiliki anak yang saleh. Tapi di sini ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun juga. Bahwa hidayah, terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bukan di tangan kita. Jadi selain kita berusaha, selain kita memaksimalkan setiap daya dan upaya yang kita lakukan, jangan lupa bahwa hidayah, terbukanya hati anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh dan salehah, itu hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang memiliki satu-satunya hal tersebut adalah Allah Jalla wa'ala. Bukan di tangan kita. Dalilnya apa Ustaz? Silakan dibaca dalam Al-Quran surat Fatir. Ayat berapa di situ Ibu? Ayat berapa di situ? Ayat 8. 35 itu nomor apanya? Nomor suratnya. Ya, dalam kurung 35 itu adalah nomor surat Fatir. Adapun ayatnya berapa? Ayat 8. Kenapa Ustaz pakai dikasih nomor surat? Supaya mudah nyarinya. Ya. Jadi kalau njenengan nanti pulang ke rumah, panjenengan pengen membaca ayatnya langsung dari Al-Qur'an, kalau cuma ditulis suratnya saja, nama suratnya mungkin jatakan melihat daftar isinya kesuwen. Kalau sudah dikasih nomor surat nomor sekian, kan mudah. Panjenengan tinggal langsung buka surat nomor sekian, lalu dicari ayat nomor berapa di situ? Nomor 8. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan juga Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi masalah sesat atau hidayah itu adalah merupakan hak prerogatif siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang menguasai permasalahan hidayah, masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semua. Makanya sering kita dengar ungkapan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sering panjenengan dengar itu Bu? Sering. Artinya nopo? Sering sih. Fatihahnya sering. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang berkenan untuk memberikannya, dan Allah berkenan orang ini dapat hidayah, maka tidak ada yang bisa mengotak-atik. Membuat dia menjadi sesat tidak bisa. Kebalikannya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah dicap, sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sesat, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini dan di muka langit yang bisa untuk membuat dia kembali kepada hidayah. Maka hati-hati ya Bung ya. Hati-hati. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sudah dicap, distempel oleh Allah menjadi orang yang sesat. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa sebesar apapun usaha yang telah kita kerahkan untuk mencetak anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, sebesar apapun, semaksimal apapun usaha yang sudah kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, untuk membuat anak kita saleh dan salehah, maka mustahil anak kita menjadi saleh dan salehah. Ya Ustaz, iya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Manusia yang paling istimewa. Orang yang paling beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insan yang paling saleh di muka bumi ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu dan tidak kuasa untuk membuka hati orang yang sangat beliau cintai. Siapa itu? Abu Thalib paman beliau. Abu Thalib itu jasanya besar enggak, Bu? Besar. Abu Thalib itu jasanya besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu orang yang berjibaku untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Thalib sebagai seorang yang terpandang, sebagai seorang bangsawan di sukunya, dengan kedudukan tersebut, dia berusaha untuk melindungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari gangguan, dari permusuhan, dari makar-makar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya Abu Thalib, beliau sangat sedih. Dan itu saat itu bertepatan dengan meninggalnya siapa? Istri beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha dalam satu tahun. Makanya sebagian ahli sejarah menamakan tahun itu dengan tahun apa, Bu? Tahun kesedihan, tahun berkabung, tahun duka, duka cita. Karena dalam satu tahun dua sosok manusia yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dua sosok manusia yang berjibaku untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sedih lagi ketika mendapatkan ternyata pamannya sendiri Abu Thalib yang sudah berjibaku membela beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata meninggal bukan dalam keadaan membela atau memeluk agama Islam. Ceritanya ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di samping beliau, mendampingi beliau dan mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha laka indallah, wahai paman, dengan kalimat ini, kalimat tahlil, saya bisa membantu kamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bisa membela kamu di hadapan Allah kalau engkau berkenan untuk mengucapkan kalimat ini. Hampir saja Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang nunggu nih Abu Thalib itu bukan cuma siapa? Bukan cuma Nabi kita Muhammad SAW. Di situ, di samping kanan, di samping kirinya itu ada dejengkot-dejengkot kaum musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Dan kawan-kawannya. Yang tidak ingin Abu Thalib itu masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah, begitu akan keluar kalimat itu dari mulutnya Abu Thalib, langsung para dedengkot kaum musyrikin berkata kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah mulai benci kepada agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Jadi dibangkitkan nopone, Bu, fanatismenya. Apa yang gane wis ora sayang, orang ngormati Mbah Baeh Biyen? Itu kira-kira seperti itu bahasa kita. Arep melu ajaran kaya-kaya enggane wis ora ngormati maning kepriye biyen mbah-mbah mewariskan ini semua. Itu kira-kira ungkapannya para dedengkot kaum musyrikin untuk ngompori Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa, Bu? La ilaha illallah. Abu Thalib tengok kanan, ngelihat Nabi SAW. Nabi SAW tidak putus asa. Beliau mengatakan, ya am, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang seandainya engkau ucapkan, aku bisa membantumu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak insyaallah di hari kiamat. Hampir mengucapkan lagi, dedengkot kaum musyrikin mengatakan, apa kamu sudah gak suka lagi sama agama nenek moyangmu? Begitu bolak-balik kanan-kiri, sampai akhirnya yang dikeluarkan dari lisannya sebelum meninggal dunia adalah Latta dan Uzza. Masuk Islam loh, betul, Bu? Enggak masuk Islam. Maka hati-hati gitu, kadang-kadang fanatisme ngotot yang enggak benar itu bahaya. Bisa sampai mengakibatkan orang su'ul khatimah. Jadi Abu Thalib meninggal bukan dalam keadaan beragama Islam. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih sekali. Seorang paman yang begitu gigih membela dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, ternyata justru malah meninggal bukan di atas agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Maka kemudian Allah jalla wa ala mengingatkan nabinya dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sampai pun orang yang engkau cintai, engkau tidak akan mampu, wahai Muhammad. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi yang akan memberikan hidayah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapapun yang dikehendaki. Ini, kisah ini dan ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Kita merasa soleh dan solehah, Bu. Panjenengan merasa solehah. Merasa nombor itu. Jadi amleng, Bu. Pengen, iya pengen. Kapan sih kepengen. Tapi pertanyaan panjenengan sekarang ini sudah merasa wanita solehah? Jadi ragu-ragu, sampun apa dereng? Mandan. Buktinya gelem ngaji. Ya kadang-kadang, ya kadang-kadang soleh, kadang-kadang solehah, kadang-kadang mandan solehah. Kadang-kadang orang solehan, alhamdulillah min zalik. Nah, sekarang kalau misalnya kita kondisinya seperti itu, Bu. Dibandingkan, kita bandingkan kesolehan panjenengan dengan kesolehannya Nabi Nuh alaihi salam. Soleh sinten, Bu? Oh ya jelas Nabi Nuh, Ustaz. Orang bandingane. Enggak ada bandingannya, kita enggak sebanding sama sekali. Kok bandingannya dengan siapa? Dengan Nabi Nuh karo tanggane dhewek yang dian mandan. Tapi ini bandingannya Nabi Nuh alaihi salam, tahu enggak, Bu? Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana putranya, Bu? Bagaimana putranya Nabi Nuh? Apakah putranya Nabi Nuh mendapatkan hidayah? Tidak. Apakah Nabi Nuh kuasa untuk memberikan hidayah kepada anaknya, sang buah hatinya? Tidak, Bu. Tidak bisa Nabi Nuh memberikan hidayah kepada anak. Padahal tahu enggak, Bu? Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Pinten abad nih, Bu? Meh 10 abad. hampir 10 abad Nabi Nuh alaihi salam mendedikasikan dirinya untuk berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Saya mengajak umatku, berdakwah umatku kepada umatku siang dan malam. Terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Menghabiskan umurnya untuk itu. Tapi subhanallah, Allah menakdirkan justru buah hatinya sendiri ternyata tidak mendapatkan hidayah sampai meninggal. Dan Nabi Nuh tidak putus asa. Sampai ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah menaiki kapal raksasa yang beliau bikin. Ketika beliau sudah naik kapal raksasa yang beliau bikin. Dan sudah membawa setiap makhluk-makhluk yang ada di muka bumi sepasang-sepasang. Dan telah datang banjir yang begitu besar. Yang berasal dari bawah bumi dan juga dari langit. Ombak sudah sedemikian besarnya. Nabi Nuh masih mengajak kepada anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku. Naiklah berserta kami. Naiklah ke kapal ini, wahai anakku. Dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Yang menginginkan anaknya bersama dengan bapaknya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak putus asa, walaupun dia melihat anaknya itu begitu sombong dan angkuh. Dia tidak putus asa, tetap mengajak kepada anaknya, wahai anakku, sini naik kapal bareng bapak. Biar kamu selamat. Ternyata apa balasan anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai bapak, gampang saya akan mencari gunung yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Sehingga saya bisa selamat dari banjir bandang tersebut. Dia pikir banjir itu ya sekedar banjir-banjir biasa. Akhirnya dia mencari yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Ternyata apa bu? Tetap saja. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam tenggelam dilamun oleh ombak raksasa. Berarti anaknya Nabi Nuh meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu anaknya siapa bu? Nabi. Jadi kalau misalnya ada anaknya ustaz nakal. Anaknya nopo? Ustaz kok nakal. Itu enggak jaminan, Bu, yang namanya anaknya ustaz kuwi mesti apik. Kadang-kadang ada anaknya kiai malah lebih bejut daripada anaknya maling. Bisa jadi. Bisa jadi nopo mboten, Bu? Bisa jadi. Karena hidayah itu bukan di tangan kiai, bukan di tangan ustaz. Hidayah itu ada di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan hidayah tanpa membeda-bedakan siapa bapaknya. Jadi hidayah itu bukan hanya monopolinya anaknya ustaz atau kiai. Tidak. Atau hidayah juga bukan monopolinya keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tapi hidayah itu adalah merupakan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang dikehendakinya. Tidak peduli apakah dia anak seorang kiai ataukah dia anak seorang maling. Tidak peduli apakah dia adalah anak seorang pejabat atau dia adalah anak seorang rakyat jelata. Apakah dia anak seorang majikan atau anak dari seorang pembantu atau buruh. Tidak peduli. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya siapapun yang Allah haramkan untuk mendapatkan hidayah, maka dia pun akan haram. Tidak akan mungkin mendapatkan hidayah, tidak peduli dia itu anak siapa. Dan ini, apa yang saya sampaikan ini, bukan dalam rangka untuk gembosi. Lah, nek gue ya wis lah anaknya ustaz, dia bisa becut, apa maning anaknya nyong. Bukan seperti itu maksud saya, gitu, ya. Ya jangan sampai ngelas lah, rasa usaha, harus pasrah baiklah. Menyerah dengan kondisi. Nek mangsane anakku gelem sholat, ya gelem sholat, orang gelem ya, orang papa. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi apa yang saya sampaikan di atas tadi adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua bahwa ikhtiar atau usaha saja itu tidak cukup. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita usaha betul. Kita menasehati betul. Kita mengajak betul. Kita mengarahkan betul. Kita mengeluarkan biaya untuk memasukkan anak kita ke pesantren, ke lembaga pendidikan Islam, betul. Tapi itu tidak cukup. Hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya bisa berusaha. Dan hidayah itu di tangan Allah. Supaya Allah berkenan untuk memberikan hidayahnya bagaimana? Selain kita berusaha secara maksimal, kita juga harus mengiringi usaha tersebut dengan sesuatu yang namanya doa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gak cukup seorang hanya sekedar berusaha. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, kepongahan, keangkuhan. Orang yang berusaha harus mesti sukses. Orang mungkin orang sukses. Bisnisnya seorang SE sarjana apa bu? Ekonomi orang mungkin gagal. Itu namanya sombong. Oh, anaknya ningrat. Masa orang jadi ningrat. Uang keturunannya seorang jutawan. Masa tidak jadi jutawan. Sorosahan jatakan dongan-donga. Sing penting usaha. Usaha itu namanya sombong. Tapi kalau hanya sekedar orang pasrah, ya pasrah baiklah. Rosan jatakan usaha, mangsanya udan duit, ya udan duit. Itu namanya bodoh. Ya. Karena dalam agama kita, yang namanya usaha dengan doa, itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Yang berjalan bersamaan. Jadi selain kita berusaha untuk mendidik anak kita, usaha kita maksimalkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita lakukan. Kita keluarkan fisik, kita kerahkan kekuatan fisik kita. Materi duniawi yang kita miliki, kita keluarkan. Bagaimana caranya supaya anak saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biaya sebesar apapun, kalau memang saya mampu, dan itu untuk kebaikan anak saya, untuk kesolehan anak saya, maka saya akan keluarkan. Maaf bu, saya kasih intermezzo. Sebagian orang tua, kalau dalam masalah urusan duniawi, itu dia rela untuk mengeluarkan duit begitu banyak. Tapi kadang-kadang untuk masalah ukhrawi, itu dia hitung-hitungannya, masya Allah bu. Contoh, kisah nyata bu. Ada seorang kiai di pesantren di Gresik, Jawa Timur. Pesantren yang dia miliki itu terkenal pesantren yang sangat murah. Terkenal pesantren yang sangat murah. Dibandingkan dengan pesantren-pesantren lainnya yang ada di tanah air. Suatu saat, ada salah seorang calon santri yang masuk ke situ. Setelah dimasukkan, sangat murah biayanya di situ. Baik uang masuknya maupun bulanannya, SPP-nya sangat murah. Ketika sudah masuk ke situ, setelah dimasukkan, orang tuanya datang. Orang tuanya datang kepada kiai-nya atau kepada pengurus yang ada di situ. Ustaz, ini anak saya ini kalau bisa diberi keringanan, Ustaz. Keringanan biaya. Padahal itu saat itu kalau tidak salah biaya cuma sekitar 200 ribu atau 150 ribu setiap bulan. Kiainya kan ketika akan memberi keringanan kan dia melihat-melihat orangnya kan. Orangnya ini pantas enggak untuk diberi keringanan. Dideleng kelambinnya, kok kelambinnya apa bu? Kelambinnya apa? Jamnya ya jam lara. Tekannya yang gawa mobil. Loh kayaknya kok njaluk apa? Keringanan. Akhirnya kan ustaznya penasaran. Loh kenapa pak minta keringanan? Iya ustaz. saya ini barusan habis-habisan. Habis-habisan apa, Pak? Habis-habisan membiayai anak saya untuk masuk fakultas kedokteran habis 100 juta. Masya Allah. 100 juta ngetokakan go ilmu dunia ora abot. Mengeluarkan 150 ribu untuk kepentingan agama seorang anak, dia merasa berat. La ilaha illallah. Ini pola berpikir yang kayak apa? Saya di sini bukan sedang mengatakan tidak boleh mengeluarkan duit banyak untuk kepentingan dunia anak, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejauh mana kita proporsional, bersikap adil di dalam berusaha memberikan sesuatu buat anak kita dalam urusan dunianya dan dalam urusan ukhrawinya. Ini kan kaitannya bukan masalah dunia saja. Ini kaitannya adalah masalah dia nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka. Mestinya kita sebagai orang tua kalau sudah kaitannya dengan masalah seperti itu, seharusnya kita itu harus bisa lebih berkorban dengan lebih besar lagi. Jadi selain kita berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa kita untuk senantiasa mengiringi usaha kita dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cuma mengandalkan kekuatan diri kita. Oh, kaya nyong. Wong sing saben dina ngaji, masa si oraha anakku jadi bocah sing soleh-soleh. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah tanda-tanda menggantungkan kepada kekuatan diri sendiri. Dan itu dilarang sama Nabi SAW. Makanya beliau SAW, di antara doa yang biasa beliau panjatkan kepada Allah adalah ucapan beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi para makhluknya, wahai Allah, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu wahai Rabbi aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh keadaanku. Kemudian kata beliau ditutup doanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, wahai Rabbi, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Adiyah Al-Maqdisi. Sekejap mata. Cepat nama buatan bu. Singkat. Sekejap mata. Sekejap panjangan merem terus melek. Bukan merem terus turu. Kalau itu sih bukan sekejap mata. Itu suwe namanya. Sekejap mata. Sekejap gitu. Itu cuma sebentar itu pun Nabi SAW gak ingin. Hanya bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan sosok yang sangat bergantung dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, selain usaha lahiriah kita kerahkan, biaya kita keluarkan, nasihat kita sampaikan, jangan lupa selipi, iringi usaha-usaha kita dengan lantunan-lantunan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma ketika anak kita susah diatur, kita berdoa pun. Tapi ketika anak kita sedang manut pun, kita juga harus banyak berdoa. Karena banyak di antara kita, maaf, berdoanya kepada Allah, membaca doa Rabbana hablana min azwajina, itu ketika anak angin jatuh. Ketika anak lagi mudah diatur, lupa enggak berdoa. Salah. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'arifka fisyidjah. Ingatlah Allah ketika kalian sedang senang, maka Allah akan mengingat kalian ketika kalian sedang susah. Anak susah diatur. Itu membuat hati kita sedih, loh, Mbak Tentu. Sedih. Kalau kita ingin ketika kita lagi sedih, kita diingat sama Allah, dibantu sama Allah. Maka ketika kita lagi senang, ketika anak-anak kita lagi mudah diatur, tetap berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan ketika lagi susah. Bisa jadi sebabnya karena ketika kita lagi senang, kita lupa sama siapa? Allah. Makanya kita dilupakan sama Allah ketika kita lagi susah. Kalau kita ingin diingat sama Allah, ingin doa kita dikabulkan sama Allah ketika kita lagi susah, ketika kita lagi kepepet, maka banyak-banyaklah mengingat Allah dan berdoa kepadanya manakala kita sedang senang. Jadi yang namanya doa bukan hanya ketika kita sedang susah, ketika lagi senang, anak-anak lagi mudah diatur, anak-anak lagi masya Allah akur, tidak pernah tukaran dengan saudara-saudaranya, saat itu tetaplah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi susah diatur juga kita berdoa kepada Allah. Pendek kata yang namanya doa itu tidak mengenal waktu. Kapan kita ada kesempatan dan itu dibolehkan oleh agama kita, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah bukan di tangan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.